إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأخوة رحمكم الله يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah mereka, manusia dan jin, diciptakan melainkan untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ. Dan aku tidak meminta dari manusia dan jin bentuk rezeki apapun. Aku juga tidak meminta kepada mereka untuk diberi makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan rezeki, yang sangat kuat dan kokoh. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam ayat ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, dan kita bisa kita ambil pelajaran ibrah, manfaat dari ayat yang mulia ini. Di antaranya adalah yang paling utama, lahirnya kita ke dunia ini. Nah, adalah mempunyai misi khusus, tujuan khusus, tugas khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tugasnya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada al-ins wal-jin, manusia dan jin. Kemudian mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan yang mereka jalani di dunia. Tentunya, nah, segala amalan dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan terlihat dan terbukti siapa yang selamat dan siapa yang binasa, waliyadzubillah. Karena Allah lah satu-satunya rajanya hari pembalasan, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sehingga jangan sampai kita lalai di dalam kehidupan dunia ini terhadap tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita, yaitu ibadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mempunyai tafasil, mempunyai perincian-perincian yang ini dijelaskan oleh asatidzah dalam kitab-kitab Kitab Tauhid dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian di antara faedah yang lainnya, seseorang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dia merasa gundah gulana, bersedih hati, galau dan yang semisalnya tatkala melihat ke kanan dan ke kiri atau keluar di masyarakat umum atau teman-temannya dahulu, ya teman-temannya dahulu yang banyak masya Allah, nah tinggal dia satu atau dua, yang lainnya sudah terhempas dengan dunia, terhempas dengan fitnah syahwat dan syubhat, hizbiyat dan yang semisalnya. Karena tugas dia di dunia untuk beribadah, bukan untuk mengikuti teman, ya agama teman, agama. Ketika temannya menyimpang, ya karena kamu tugas di dunia adalah beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan baik, jangan mengikuti teman yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Cari teman yang membimbing kamu kepada jalan yang lurus. Nah, sehingga jangan merasa bersedih atau gundah gulana tatkala teman-teman yang dahulunya satu majelis, ya bertahun-tahun lamanya dia duduk bareng, ya makan bareng, ngopi bareng dan lain sebagainya, tetapi hari demi hari, ya, bulan silih berganti, ternyata ujian terus datang. Karena dia faham bahwasanya hidup ini mempunyai misi ibadah, maka yang harus dia perbaiki adalah ibadahnya, sehingga dia tidak goyah, tidak goyang dan tidak bingung. Wah, teman saya kok gak ada, teman saya kok ikut yang di sana. Kamu ibadah, jangan ikut-ikutan, jangan taklid. Nah, lihat dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat bimbingan para ulama ul-kibar. Minta dan membaca nasihat-nasihat ulama ul-kibar. Karena mereka lah yang lebih faham tentang fitnah-fitnah yang ada, kejadian-kejadian yang ada. Nah, dan ini lebih selamat daripada kamu mengikuti kawanmu. Ketika kawanmu menyimpang, kamu ikut menyimpang. Tidak, tidak seperti itu. Ini adalah agama, dan kamu akan dipertanggungjawabkan agamamu di hadapan Allah, bukan karena kawan fulan. Oh, dulu ngopi bareng, nongkrong bareng, ngobrol bareng, satu kamar dan lain sebagainya. Tidak. Diingat lagi, karena tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, dan syarat diterimanya ibadah adalah dengan ikhlas dan mutaba'ah. Seorang bisa ikhlas tetapi tidak mutaba'ah, atau sebaliknya. Sehingga dua rukun ibadah ini harus diasah dan dilihat dan diperhatikan dan diberikan 6 waktu yang khusus, terkhusus tatkala terjadi fitnah. Nah, sedang melanda kaum muslimin, maka merujuk dan kembali kepada nasihat para ulama ul-kibar. Karena kita mengingat lagi hidup kita di dunia, nah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa bingung, jangan merasa bersedih, jangan merasa asing, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, karena kita sedang melaksanakan perjalanan menuju darul akhirah, menuju kampung akhirat, yang mana perjalanan ini mau tidak mau pasti kita akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dirasa atau tidak dirasa, tetapi permasalahannya adalah akankah kita selamat, akankah kita menjadi orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah kita termasuk 70 alfan yadkhulun al-jannah bighairi hisab wal adzab? Termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, dengan mudah tanpa ada ujian dan cobaan? Tentunya tidak mungkin. Ya, mungkin bagi ikhwan-ikhwan yang lama yang ya merasakan ya fitnah datang terus, ya berapa tahun lagi datang lagi terus, ya datang lagi terus. Wallahul musta'an. Sehingga barometernya, patokannya tatkala terjadi fitnah adalah al-haq, wal-haqu ahaqu ayutaba', yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Walaupun teman kita banyak ngajak ya ke sana atau kemana, tetapi ajakan teman tidak sesuai dengan bimbingan para ulama, maka nah tinggalkan teman-teman yang seperti itu, tinggalkan. Karena kamu di dunia ini adalah sedang beribadah kepada Allah dan beribadah nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Nah, dan jangan melihat teman dalam artian apa? Ya, tidak taklid. Ya. Nah, ketika teman menyimpang, ikut menyimpang, tidak. Ya, atau karena mempunyai alaqah, hubungan bisnis, hubungan harta, hubungan usaha, maka dia karena enggak enak ikut juga, tidak seperti itu. Nah, harus mempunyai prinsip, apakah kita akan selamat, apakah kita akan menjadi golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 alfan yadkhulun al-jannah bighairi hisab wal adzab. Karena perjalanan ini panjang. Ya, bagi kawan-kawan yang mungkin sudah 15 tahun yang lalu mengenal dakwah atau 20 tahun yang lalu mengenal dakwah, ya belum sampai di situ, terus terus. Nah, diuji dan diuji terus. Dan nah, semakin sedikit dan semakin sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jangan tertipu dengan banyaknya orang, jangan tertipu dengan fulan, masya Allah, ya di masjid fulan pengajian biasanya aja 5.000 misalkan yang hadir jamaahnya, ada-ada banyak yang seperti itu. Tapi lihat dan baca dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Lihat tafsirnya, lihat isinya, lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut. Lihat bagaimana sirah-sirah para sahabat. Jumlah mereka sedikit tetapi mampu untuk menggempur Romawi yang begitu banyak, yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Bisa dihancurkan oleh para sahabat yang jumlahnya ratusan saja. Demikian pula Persia yang sekarang negara Iran, bisa dihancurkan dan diluluh lantahkan oleh para sahabat yang jumlahnya ratusan saja. Padahal kedua negara tersebut, kedua daerah tersebut, Romawi dan Persia, adalah terhitung negara atau daerah superpower ketika itu. Ya, 14 abad yang lalu. Nah, yang berlangsung sebelum datangnya Islam, ya, pertikaian, pertempuran, peperangan antara Romawi dan Persia. Nah, sehingga para sahabat yang jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak, ratusan ya kawan. Nah, tetapi mampu untuk menghancurkan Romawi dan Persia. Lihat para sahabat yang jumlahnya sedikit. Sehingga beruntunglah bagi orang-orang yang sedikit. Ya, beruntunglah bagi orang-orang yang sedikit, karena orang-orang yang sedikit adalah orang-orang pilihan. Karena enggak banyak. Ya, 70.000 orang ya yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kalau dipresentasikan dengan umat manusia dari awal sampai akhir, atau dari umat Muhammad, berapa persennya? Ya, sedikit. Ya. Akankah kita masuk dari mereka, golongan mereka, atau dalam 6 ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu? Nah, karena perjalanan ini masih panjang, ya, istiqomah. Nah, karena hidup kita adalah ibadah, hidup kita adalah ibadah, sehingga jangan sekali-sekali menyia-nyiakan ibadah. Jangan merasa bersedih hati, gundah gulana tatkala kawan-kawan kita sudah meninggalkan agama ini, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan udah katanya ribut-ribut terus, mendingan bisnis. Nah, kata mereka seperti itu. Tidak seperti itu. Ini adalah agama. Dilihat ributnya apa, masalah apa? Ya, masalah akidah, masalah manhaj, masalah tauhid, masalah. Nah, dilihat, dirinci. Ya, bagaimana para ulama ul-kibar. Nah, nasihat tentang masalah tersebut, ya. Nah, dan diterima nasihat-nasihat tersebut, ya. Dan jangan sekali-kali menolak al-haq, waliyadzubillah. Sehingga ayol ikhwah rahmakumullah, beruntunglah bagi orang-orang yang sedikit, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga di antara para sahabat ada yang berdoa, Allahumma ja'alni minal muqillin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur, karena sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kebalikannya kufur nikmat, ya, dari rasa syukur kepada Allah ya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Sehingga ini sepatah atau dua patah kata yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk ikhwah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlullah.